بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله وجيدا شكرا senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, melimpahkan nikmat-Nya kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur yang akan terus mendapatkan nikmat dari sisi-Nya. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, juga sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti tuntunan beliau dengan baik sampai hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, pada pembahasan kita dari kitab Turul Bahiyah, kita telah masuk pada pembahasan tentang azan. Yaitu pengertian adzan. Jadi pengertian adzan secara bahasa adalah al-i'lam, pemberitahuan atau pengumuman. Ini sebagaimana dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 3, wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nas yawmal hajjil akbar, wa adzanum minallahi wa rasulihi, dan adzan pemberitahuan pengumuman dari Allah dan Rasulnya kepada manusia di hari haji akbar. Jadi makna adzan adalah al-i'lam, pemberitahuan, pengumuman. Ini makna secara bahasa. Adapun secara istilah atau menurut syariat, adzan adalah apa? Peribadatan untuk Allah Ta'ala dengan zikir yang khusus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah masuk waktu sholat sebagai pengumuman peribadatan untuk Allah Ta'ala dengan zikir yang khusus sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah masuknya waktu sholat untuk pengumuman. Mengumumkan sudah masuknya waktu sholat. Dan adzan adalah ibadah yang agung. Ibadah yang agung. Ya, dan sungguh banyak keutamaan adzan dan orang yang memandangkan adzan. Sebagaimana dalam beberapa hadis disebutkan tentang keutamaan adzan, seperti dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, idza nudiya lis-salati adbara syaitan walahu duratun hatta la yasma'a at-ta'dina. Idza nudiya lis-salah, apabila dipanggil untuk salat, artinya dikumandangkan adzan, adbara syaitan, syaitan pun apa? Mundur, lari. Walahu duratun, dan dia mengeluarkan kentut, dia kentut, hatta la yasma'a ta'dina, sehingga dia tidak bisa mendengar adzan. Ini. Jadi dengan adanya adzan setan lari. Ketika nanti dikumandangkan iqamah, setan juga lari. Ya. Dan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata kepada Ibnu Abi Sa'sa'ah, beliau Rasulullah SAW berkata kepada Ibnu Abi Sa'sa'ah, ini araka tuhibul ghunam, sungguh aku melihat kamu tu suka terhadap kambing wal badiyah dan juga padang. Kamu suka mengembala dan di padang. Faida kunta fi ghanamika wa badiyatika fa adzanta bis salati farfa sautaka binida. Maka apabila engkau berada pada kambingmu dan juga padang, padang Sahara, maka kamu kumandangkan adzan untuk sholat, kemudian kamu mengumandangkan adzan untuk sholat, maka angkat suaramu, angkat suaramu. Fa innahu la yasma'a mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidallahu yawmal qiyamah. Karena sesungguhnya tidaklah jin juga manusia, tidak pula suatu mendengar sepanjang sejauh jangkauan suara tukang azan illa syahidallahu yawmal qiyamah, kecuali dia menjadi saksi baginya di hari kiamat. Jadi sepanjang sejauh suara orang yang memandangkan azan itu seluruh makhluk termasuk jin dan manusia juga sesuatu yang ada itu akan menjadi saksi baginya nanti di hari kiamat. Ini keutamaan yang lain dari azan. Kemudian di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Law ya'lamun nas ma fi nida'i wa safil awal, thumma lam yajidu ila yastahimu 'alaihi lastahamu." Andaikan manusia itu mengerti, mengetahui apa yang ada pada adzan dan sob yang pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan kecuali mereka mengundi atasnya, lastahamu, niscaya mereka akan mengundinya. Ini. Jadi ada keutamaan yang besar yang ada pada adzan dan sob pertama. Yaitu seandainya harus dengan mengundi untuk mendapatkannya, pasti manusia akan mengundinya. Kemudian hadis yang lain, hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, dimana Rasulullah SAW menyatakan, al-mu'adzinuna atwalun nasi a'naqan yawmal qiyamah. Al-mu'adzinun, para tukang azan, itu akan menjadi orang yang paling panjang a'naqan, lehernya di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Ini adalah bentuk keutamaan bagi orang yang adzan. Ya. Juga hadis dari Uqbah bin Amir yang pernah kita sebutkan, di mana Rasulullah bersabda, "Yujibu rabbukum min ra'i gunamin fi ra'si syadiyatin bijabalin." Rabbmu Allah SWT itu kagum terhadap penggembala kambing di puncak, di lereng gunung, bijabalin. Yu'adzinu bisholah, yang dia memandangkan adzan untuk sholat. Yusolli, dan dia sholat. Fayaqulullah azza wa jal, maka Allah azza wa jal berfirman, "Unzuru ila abdi hada yu'adzinu wa yuqimu sholata, yakhafu minni, qad ghafartu li abdi wa adkhaltuhu al-jannata." Lihat, perhatikan hambaku ini. Dia memandangkan adzan, dia memandangkan iqamah untuk salat, dan dia takut kepadaku. Sungguh aku ampuni hambaku ini, dan aku masukkan dia ke dalam surga. Ini keutamaan berikutnya bagi tukang adzan. Berikutnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau hadis yang kita sebutkan tadi, hadis Abu Dawud An-Nasa'i Imam Ahmad. Hadis riwayat Abu Dawud An-Nasa'i Imam Ahmad. Hadisnya sahih. Berikutnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad juga. Rasulullah SAW menyatakan, "Al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taman." Fa arsyadallahu al-a'immata wa ghafara lil muadzinin. Imam adalah dhamin, penanggung jawab. Wal muadzin, sedangkan tukang adzan adalah orang yang dipercaya. Orang yang terpercaya. Maka Allah membimbing para imam-imam, dan Allah mengampuni para tukang adzan. Ya. Jadi dari keutamaan yang banyak untuk adzan dan tukang adzan, karena itulah kemudian para ulama berpendapat bahwa adzan itu lebih utama daripada imam. Menjadi tukang adzan itu lebih utama daripada imam. Ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk mengumandangkan adzan. Dan bahkan kalau kita berada di satu tempat mungkin sendirian, disyaratkan untuk mengumandangkan adzan. Ya. Disunahkan untuk mengumandangkan adzan dan iqamah. Hadirin rahimakumullah, setelah kita mengetahui tentang pengertian adzan, keutamaannya, kemudian apa hukum mengumandangkan adzan, jadi adzan itu hukumnya fardu kifayah. Apabila telah cukup di suatu negeri orang yang memandangkan adzan, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Gugur bagi kaum muslimin yang lainnya. Ya. Dan setiap negeri harus ada. Setiap tempat harus ada orang yang memandangkan adzan. Sebab apa? Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau menyerang suatu daerah, itu dilihat ada tidak yang memandangkan azan, ditunggu. Kalau ada yang memandangkan azan, maka daerah itu tidak diserang, tidak diserbu. Tapi apabila di satu daerah itu tidak ada kumandang azan padahal waktunya sholat, maka segera Rasulullah dan para sahabat menyerang wilayah tersebut. Tapi serangan ini bukan dalam rangka membunuh, tapi sebagai apa? Takzir, sebagai pelajaran, peringatan untuk memaksa mereka agar mengumandangkan azan. Ya, ini semakin memperkuat tentang wajibnya mengumandangkan azan. Dan dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa azan itu hukumnya fardu kifayah adalah hadis Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadaratis shalah falyu'adhdhin ahadukum wa liyu'ammakum akbarukum." Apabila salat itu telah hadir, waktu salat telah masuk, falyu'adhdhin ahadukum, maka hendaklah, ini ada perintah, hendaklah salah seorang dari kalian itu mengumandangkan azan. Waliyu'ammakum akbarukum, dan hendaklah yang menjadi imam itu adalah yang paling tua, yang paling tua. Ya, ini jemaah rahimakumullah, perhatikan kalimat di sini, waliyu'adzin ahadukum, hendaklah. Ini kalimat perintah, perintah dan dengan apa? Lamul amr. Perintah dengan perantaran lamul amr, menunjukkan wajibnya. Fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain atau fardu kifayah? Perintah adzan ini fardu kifayah. Sebab apa? Disebutkan lafadz ahadukum, salah seorang dari kalian, tidak seluruh kalian, tapi apa? Salah seorang dari kalian. Ini menunjukkan fardunya adalah fardu kifayah. Ya, apabila sudah cukup orang yang mengumandangkan adzan di suatu daerah, maka sudah cukup. Yang lain tidak terkena kewajiban. Karena itu apa? Jika di satu daerah, mungkin satu masjid sudah mengumandangkan adzan, kemudian sini juga dengar, maka di sini tidak wajib untuk mengumandangkan adzan. Disunahkan untuk mengumandangkan adzan, tapi tidak wajib, karena sudah ada tempatnya yang sudah mengumandangkan adzan. Ya, yang satu daerah. Ini. Ya, hadirin jemaah rahimakumullah. Lalu dari sini apa? Hendaklah di setiap negeri, di setiap wilayah itu ada tukang azan. Ya, bagaimana yang disebutkan oleh Asyokani kemarin, yusra oleh ahli kulli baladin ayat takhidu mu'adzinan au aksar, disyaratkan bagi penduduk setiap negeri untuk mengambil seorang juru azan atau lebih. Ya, mungkin satu atau dua. Sebagaimana di masa Rasulullah Rasulullah SAW itu mempunyai tiga tukang azan. Siapa yang pertama? Bilal. Inna Bilala yu'adzinu bilail fakulu washrubu. Bilal ini biasa azan di malam hari sebelum salat subuh. Kemudian siapa? Ibnu Ummi Maktum. Lanjutan hadisnya, fakulu washrubu hatta yu'adzinu ibnu ummi maktum. Maka makan dan minumlah sampai ibnu ummi maktum itu mengumandangkan azan. Ibnu ummi maktum berarti beliau itu azan ketika sudah masuk waktu subuh. Ya. Siapa lagi? Tukang azan Rasulullah. Abi atau Abu Mahdzurah. Abu Mahdzurah termasuk tukang azan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tukang azan bagi penduduk Makkah. Iya. Jadi bisa mengangkat satu tukang azan atau mungkin lebih. Iya. Dan di antara dalilnya adalah hadis Utsman bin Abi Al-As. Hadis Utsman bin Abi Al-As yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Muqbil. Di mana Utsman bin Abi Al-As berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'alni imam qaumi. Jadikan aku sebagai imam untuk kaumku. Angkatlah aku sebagai imam untuk kaumku." Qala, Nabi bersabda, "Anta imamuhum." Ya, kamu jadi imam bagi mereka. "Wa qattadi bi'af'afihim." Dan contohlah, ikutilah orang yang paling lemah dari mereka. Jadi kalau jadi imam, lihat keadaan makmum yang paling lemah. Ya. Kalau dilihat banyak orang tua atau mungkin ada yang sakit dan lemah, maka apa? Sholatnya diperingan. Jangan terlalu lama. Ini Nabi memerintahkan apa? Suruh melihat, mengikuti yang lemah. Ya. Namanya orang yang lemah atau mungkin sakit, itu apa? Kalau terlalu lama juga semakin berat. Ya. Kalau salat itu dilakukan terlalu lama, dia pun semakin keberatan. Ya. Kemudian wattakhid muadzinan. Dan jadikanlah atau pilihlah, angkatlah seorang muadzin, la ya'khudhu 'ala adhanihi ajra, yang dia tidak mengambil dari azannya, atas azannya itu upah. Ya. Cari tukang azan yang tidak menuntut upah. Ya. Yang tidak mempersyaratkan. Oh, saya mau azan kalau saya dibayar ini dan begini. Kecuali kalau pemerintah itu membayar dari Baitul Mal, dari perbendaharaan negara, itu tidak mengapa. Juga kalau tukang azan itu tidak punya pekerjaannya lain kecuali hanya itu, tidak punya penghasilan kecuali yang jelas dia hanya tugasnya azan saja, tidak punya penghasilan yang lain, tidak ada pekerjaannya lain, tidak mengapa orang ini dibantu, diberi gaji. Ya. Tapi yang jelas dari sisi tukang azan sendiri, jangan dia tidak selayaknya untuk menuntut bayaran. Hadirin jamaah rahimakumullah, berikutnya tentang iqamah. Ya. Ada adzan dan ada iqamah. Jadi iqamah itu secara bahasa adalah masdar dari aqamah. Masdar dari kata aqama. Aqama yuqimu. Kalau dikatakan man aqama syai'a, maknanya adalah idza ja'alahu mustaqiman. Apabila dia menjadikan sesuatu tersebut mustaqim, tegak, berdiri. Ya. Karena itu apa? Ini ada hubungannya dengan pengertian iqamah secara istilah atau secara syariat, menurut syariat. Jadi iqamah menurut syariat adalah at-ta'abudu lillahi bi dzikrin makhsusin. Peribadatan karena Allah atau untuk Allah Ta'ala bi dzikrin makhsusin, dengan dzikir yang khusus yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indal qiyami lis-salati. Ketika berdiri untuk salat. Ya, peribadatan untuk Allah Ta'ala dengan zikir yang khusus di saat berdiri untuk salat. Ya. Jadi iqamah juga pengumuman. Tapi pengumuman apa? Akan ditegakkannya salat. Adapun adzan itu adalah pengumuman akan telah masuknya waktu salat. Ya. Berikutnya tentang tadi dijelaskan tentang hukum adzan, ya, hukumnya wajib. Demikian pula iqamah, ini pun hukumnya wajib. Iqamah juga hukumnya wajib. Tapi bagi siapa? Bagi siapa? Jadi adzan iqamah itu diwajibkan bagi laki-laki dewasa. Bagi laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa yang bagaimana? Dia muslim, berakal, muslim berakal, dan diutamakan untuk mempunyai suara yang keras. Ya. Dan juga harus apa? Aminan, orang yang terpercaya. Ya. Orang yang terpercaya. Yang bisa amanah dalam masalah waktu sholat. Waktunya sholat, waktunya adzan, segera adzan. Kenapa? Adzan di awal waktu sholat itu lebih utama. Adzan di awal waktu sholat itu lebih utama. Ya. Jadi laki-laki dewasa, kemudian yang jelas muslim, laki-laki dewasa berakal. Mana gitu nih? Aminan, orang yang amanah, dan juga mengerti waktu sholat. Ini. Kemudian adzan ini, adzan yang wajib itu berlaku pada sholat apa? Berlaku pada sholat apa? Artinya adzan secara umum itu berlaku pada sholat apa? Untuk sholat apa? Untuk sholat lima waktu. Adapun untuk sholat-sholat yang lain itu tidak ada. Tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Termasuk nanti sholat Jumat juga ada adzan dan iqamah. Ya. Selain itu tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Musala jenazah tidak tanpa adzan tanpa iqamah. Salat Idul Fitri, Idul Adha tidak ada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Id tidak pernah beliau adzan dan iqamah padanya. Dan juga apa? Adzan ini tetap dilakukan. Dilakukan walaupun dalam kondisi safar. Jadi adzan ini dilakukan walaupun dalam kondisi mukim maupun kondisi safar. Tetap disyariatkan, diperintahkan dalam kondisi mukim maupun safar. Sholat lima waktu tersebut dilakukan pada waktunya maupun setelah keluar waktunya. Artinya dikodok. Jadi dalam sholat pada waktunya maupun sholat kodok itu tetap diwajibkan untuk adzan dan iqamah. Ya. Kemudian apa lagi? Dan itu dilakukan pada sholat jamaah. Ya. Jadi diantara syarat-syarat diwajibkannya adzan dan iqamah ini tadi. Bagi laki-laki dalam sholat lima waktu baik mukim maupun safar, baik sholat lima waktunya itu dilakukan pada waktunya atau bukan pada waktunya, istilahnya kodok, dan mereka berjamaah. Ya, mereka dalam kondisi berjamaah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian apa syarat-syarat azan? Jadi syarat-syarat wajibnya azan iqamah ya. Sekarang apa syarat-syarat adzan? Syarat yang pertama adalah dukhulul waqti. Telah masuk waktu sholat. Jadi adzan ini dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat. Tidak boleh adzan sebelum waktunya. Tidak boleh adzan sebelum waktunya. Dan syarat yang kedua adalah niat adzan. Jadi karena adzan itu adalah ibadah, maka harus dengan niat. Niat karena Allah Ta'ala. Dan niat untuk mengumandangkan adzan bagi tukang adzan. Kemudian syarat yang ketiga adalah ditunaikan dengan bahasa Arab. Jadi dikumandangkan dengan bahasa Arab sesuai dengan yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditunaikan dengan bahasa Arab. Kalau sudah dicari. Ya. Cari orang yang bisa, mau cari orang yang bisa adzan tapi tidak didapatkan. Tidak ada yang bisa bahasa Arab. Tidak ada yang hafal. Maka kalau kondisinya demikian, ada ulama yang menyatakan apa? Boleh menggunakan bahasa daerahnya, negerinya, walaupun tidak dengan berbahasa Arab. Jika memang tidak ada yang bisa bahasa Arab, dengan berbahasa Arab. Tapi tentunya apa? Wajib untuk terus belajar supaya bisa memandangkan adzan dengan bahasa Arab. Syarat yang keempat kosong dari kesalahan yang bisa merusak arti. Jadi tidak ada kesalahan yang bisa merusak arti darinya, dari adzan tersebut. Jadi tidak boleh salah dalam memandangkan adzan. Ya. Hendak ulama menyebutkan beberapa kesalahan dalam memandangkan adzan. Apa di antaranya? Kesalahan-kesalahan dalam memandangkan adzan. Kesalahan yang bisa mengubah arti. Jadi kalau kesalahan itu bisa mengubah arti, masa ini bisa tidak sah adzannya. Apabila tidak sampai merusak arti, maka hukumnya makruh menurut jumhur ulama. Karena memberikan contoh yang bisa merusak arti. Apa? Begini seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilah. Asyhadu an la ilah. Saya bersaksi tidak ada ilah. Berhenti. Baru ditambah illallah, kecuali Allah. Ini waqaf pada ilah ini salah. Ya. Caranya disambung. Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Termasuk kesalahan yang besar adalah apa? Seperti adzannya Syiah apa? Asyhadu anna aliyan waliullah. Saya bersaksi bahwa Ali adalah walinya Allah. Ini adzannya orang-orang Syiah. Ini jelas merubah arti. Apa lagi? Hanya Allah. Hanya dihilangkan haknya. Hanya dihilangkan. Jadi hayya ala sholah. Seharusnya hayya ala sholah. Ada haknya. Apa artinya? Hayya ala sholah. Tanpa ha. Ini ngajak kepada neraka, kepada api. Ayo ke api atau ke neraka. Hayya ala sholah tanpa ha. Ya. Juga contohnya lain dalam lafaz Allahu Akbar. Misal hanya dipanjangkan jadi Allahu Akbar. Berarti artinya apa? Kalau Allahu Akbar artinya adalah apakah Allah maha besar? Gitu. Atau mungkin Allahu Akbar. Allah apakah yang paling besar? Ini kan bahaya. Apalagi ini yang masuk kesalahan dipanjangkan baknya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Banyak panjang. Akbar. Artinya apa? Kalau Allah Akbar. Akbar itu genderang. Genderang. Atau beduk. Allah adalah beduk itu. Ini kesalahan yang fatal. Nantinya hal-hal seperti ini diperhatikan. Nanti ada kesalahan-kesalahan yang lain yang mungkin kecil, ya, dan masih banyak. Tapi ini tadi kita pembahasan yang kita adalah tentang syarat-syarat adzan. Kita lanjutkan dulu syarat berikutnya Yang kelima, tartibu kalimatil adzan. Kalimat adzan harus berurut, dikumandangkan dengan berurut sesuai dengan apa yang telah datang dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Ini pertama apa? Takbir, kemudian apa? Syahadatain. Kemudian hai Allah. Kemudian baru takbir lagi dan baru la ilaha illallah. Ya. Harus berurut. Tidak boleh dibolak-balik. Syahadat dulu baru takbir. Tidak diperbolehkan. Sebab Nabi mengajarkan dengan berurut, tidak dibolak-balik. Padahal telah datang dalam banyak hadis disebutkan semua berurut. Tidak ada yang dibolak-balik. Kemudian yang keenam, al-muwalah baina al-fadil adzan. Jadi tadi berurut, tertib berurut. Kalau ini berturut-turut dalam melafadzkan adzan. Berturut-turut artinya apa? Setelah lafaz ini kemudian disusul lafaz berikutnya. Jangan sampai apa? Baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti mungkin apa? Duduk-duduk dulu atau mungkin diam dulu lama baru apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti mungkin jalan-jalan dulu baru asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini. Jadi harus berturut-turut. Ya. Antara lafaz dan satu yang lain tidak boleh diseling dalam waktu yang lama. Ya. Tidak boleh diselangi oleh waktu yang lama. Kemudian yang ketujuh, isma'u ghairi hadirin. Bisa didengarkan oleh selain orang yang hadir. Bisa didengarkan oleh selain orang yang hadir di masjid. Berarti namanya adzan itu harus sampai keluar, tidak hanya di masjid atau tempat yang telah hadirin yang hadir di situ, tapi juga yang lain juga harus bisa dengar, yang di luar juga harus bisa dengar. Ya. Bagaimana dengan iqamah? Apakah perlu orang yang di luar mendengar iqamah? Ini pembahasannya tentang apa? Menggunakan pengeras suara. Dalam adzan itu bagus kalau bisa pakai pengeras suara. Karena lebih apa? Semakin jauh suaranya dan semakin banyak yang bisa dengar. Ya. Tapi ulama mengingatkan, jangan sampai menggunakan pengeras suara yang menimbulkan gema. Kenapa? Gema ini kenapa? Nanti suaranya jadi bergema, berulang-ulang, bergelombang. Ini tidak diperbolehkan. Kalau sampai apa pengeras suaranya sampai apa lafadznya bergelombang atau menggema sehingga berulang-ulang huruf-hurufnya. Ya. Ada penutup iqamah. Maka di antara ulama ada yang berpendapat iqamah itu adalah untuk ya, pemberitahuan bagi hadirin sehingga tidak perlu pakai pengeras suara. Tapi ada pula ulama yang berpendapat dalam iqamah pun juga tidak mengapa pakai pengeras suara. Ini. Tidak mengapa. Karena ada satu seorang sahabat itu pernah berada di luar masjid, agak jauh dari masjid, itu mendengar iqamah. Lalu dia pun bergegas untuk sholat. Ini menunjukkan apa? Iqamah itu dilakukan dengan keras kan gitu, sehingga bisa terdengar oleh orang yang di luar, yang agak jauh. Dan juga dalam satu hadis disebutkan, hadis itu apa? Kita ikut mati sholat. Hadis tentang apa? Menghadiri sholat. Jadi apabila kamu mendengar iqamah, maka kamu jangan berlari, tapi apa? Berjalanlah dengan sopan. Ini. Ini perhatikan di situ seseorang apa? Suruh ke masjid dengan tenang ketika mendengar iqamah. Nah, sekarang kalau orang ya yang jauh kemudian berjalan ke masjid dan mendengar iqamah, itu berarti apa? Iqamahnya dilakukan dengan keras atau tidak keras? Sehingga orang berjalan dari rumahnya ke masjid, berarti suaranya keras. Dengan demikian apa? Tidak mengapa seorang itu mengumandangkan iqamah dengan pengeras suara. Sebab ada riwayat yang menunjukkan bolehnya hal itu. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah, kemudian yang ke syarat yang ke-8. Yaitu jumlah bilangan lafaz adzan itu sebagaimana yang telah datang di dalam as-sunnah. Jumlah atau bilangan lafaz adzan itu sesuai dengan apa yang telah disebutkan, yang telah datang dalam as-sunnah, dalam hadis-hadis. Jadi adzan itu ada berapa? Berapa lafaz? Ada yang 19 dan iqamah ada yang 17. Ya. Ini nanti ada untuk adzan ada 3 cara. Untuk iqamah ada 2 cara, kalau tidak 3 cara. Ini semua disebut dalam hadis. Tapi yang umum kita lakukan itu baru 1 cara. Lafaz-lafaz adzan yang biasa dikumandangkan di sekitar kita dan tempat kita itu baru 1 cara mengumandangkan adzan. Ya. Itu disebutkan dalam hadis Abdullah bin Sa'id. Adapun lafaz adzan yang lain nanti disebutkan dalam hadis Abu Mahdzurah. Hadis Abu Mahdzurah. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi itu 8 syarat adzan. Kemudian ada satu pembahasan yaitu tentang adzan dan iqamah bagi wanita. Sebagian ulama menyebutkan kesepakatan, jadi ada menyatakan ulama sepakat bahwa tidak disyaratkan bagi wanita untuk adzan dan iqamah. Ya. Jadi ada ulama yang menukil ijma tentang tidak disyaratkannya bagi wanita untuk adzan dan iqamah. Tapi ternyata apa? Ada ulama yang berpendapat lain. Ya. Adzan dan iqamah itu tetap berlaku bagi wanita. Sebab wanita itu sama dengan laki-laki dari sisi pelaksanaan syariat. Dan adzan Iqamah itu termasuk zikir. Sedangkan zikir itu pun berlaku pula pada wanita, boleh dilakukan oleh wanita. Jadi ada ulama yang membolehkan untuk wanita adzan dan iqamah. Tapi berarti menyelisih jumhur ulama. Iya. Dan ulama yang membolehkan ini pun apa? Boleh, tapi dalam ruang lingkup wanita. Tidak boleh keras sampai keluar, tapi hanya di dalam ruang lingkup wanita yang ada di situ. Ini. Ini hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, kalau kita mengikuti jumhur pendapat jumhur ulama, maka berarti apa? Tidak disyaratkan bagi wanita untuk adzan dan iqamah. Ya. Jadi mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Ada pun tentang hikmah adzan, juga tentang syarat-syarat tukang adzan, dan tentang tata cara beberapa kefiah, tata cara mengumandangkan adzan dan iqamah, insyaallah kita sampaikan di pertemuan yang lain. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa habibakumullah.